Khoroja Hamidun minal furfati wadahaba ilal hamami nah baru ini dibaca man man khoroja minal fasoli man khoroja minal fasoli kharajat syamsiyah kharajat kharajat tolibu to kharajat tolibu minal muda minal muda rosatu minal mat rosati. Nah. Wadahaba ilal suq wadahaba ilal suqi. Khadijatuh. Khadijatuh. Minas sini. Khalidun minal yabani. Minal yabani. Nah. Santan jazakallahu khairan. Man yaqra? Thumma tarjim. Baca terjemahkan. اقرا مباشره ها نظر ها siapa yang baca terus terjemahkan nah, yang belum man irfa ir min aina fatimatu hiya minal hindi dari mana Fatimah berasal dia dari India betul kharaja mudarrisu minal asli wa dhahaba ilal mudiri telah keluar pengajar dari kelas dan datang dan pergi dan ya dan pergi ke kepala sekolah. Dahabat tajiru ila dukani. Telah pergi penjual ke tokonya. Iya. Yeah. Terus kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ila al-hammam. Telah keluar Hamid dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Man kharaja minal asli. Siapa yang telah keluar dari kelas? Nah. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi telah keluar pelajar dari sekolah dan pergi ke pasar khadijatu min as-sini wa khalidun min al-yabani khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Ihsan tabarakallahu fiikum. Ada yang terlewat maknanya? Sudah tahu semua ya? As-Sin, Cina, Al-Yaban,

Kharaja setelah kharaja. Setelah kharaja, setelah dhahaba tadi apa? Dibaca dhamma. Kharajal kharajal mudi mudiru. Nah. Minal mutarrik. Minal mudar mad rosatun. Min setelah min minal mad wa darasati. Nah, terus dahaba Ahmadun Muhammad dahaba Muhammadun ila sini. Dhahaba Muhammadun ila sini. Terus ila sini minal yabani. Baik, dhahaba Muhammadun ila sini minal yaban. Bisa atau dibalik, minas sini ilal yaban, ila sin minal yaban. Terjemahkan. Kitab alal maktabi, kitab itu di atas meja. Nah, terus. At-talibu ilal fasli. Apa? At-talibu. At-talibu apa? At-talibu itu pelajar. Terus. Pelajar itu pergi ke pasar. Nggak ada perginya. Pergi dari kelas. Hah? Yang munasibnya apa? Yang munasibnya fi di sini. Ya, kalau ila mesti ada tadi dhahabanya atau kharajanya. Kalau ini tidak ada. Jadi dia perlu keterangan saja. Siswa itu dalam kelas. Nah, jalan kelas. Terus dhahaba Hamidun ila jamiati. Telah pergi Hamidun yang ke kampus. Ke kampus. Kharaja Kharajal mudiru minal madrasati. Telah keluar pas sekolah dari sekolah. Terus dhahaba Muhammad ila sini minal yaban. Muhammad pergi ke Cina. Kami ke Cina dari Jepang. Hey. Sudah? Yang lain dapat maknanya? Ya, hey. Tidak ada yang perlu diulang. Selanjutnya, al-kalimatu al-jadidatu. Artinya kalimat-kalimat baru. Maksudnya kalimat-kalimat baru pada pelajaran keempat. 1, 2, 3 pelajaran-pelajaran tersebut di pelajaran keempat dibawa lagi kalimatnya, dipakai lagi, dan yang barunya pada pelajaran tersebut adalah ini, ya, kalimat-kalimat yang ditulis di sini. Al-madrasatu, al-faslu, al-hammamu, al-mirhabu, al-madbakhu, al-ghurfatu, al-jami'atu, as-suqu, al-yabanu, as-sinu, al-hindu, al-filibbinu, al-mudiru, dhahaba, kharaja. Sama? Betul tadi yang Anda baca?